بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ حضرين sedang jamaah salat al-fajr salat subuh yang semoga senantiasa kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah Jalla wa'ala pun berkenan untuk menerima setiap amalan-amalan saleh yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Demikian kalimat yang selalu kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Jalla wa'ala telah berikan. Di antara sekian kenikmatan tadi, diberikannya kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Dzulhijjah, terkhusus padanya 10 hari pertama. Di sana padanya kemuliaan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya kita berusaha untuk memaksimalkan, memanfaatkan waktu-waktu yang sebentar dari yang Allah Jalla wa'ala berikan, kita lakukan amalan yang saleh, amalan yang telah disyariatkan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sana adanya amalan-amalan saleh, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus juga adalah takbir. Di sana juga amalan-amalan saleh yang bisa kita lakukan dalam bentuk as-siyam, berpuasa. Di sana pula adanya amalan saleh, bersedekah. Demikian juga berkurban. Dan demikian juga tentunya amalan rukun Islam yang kelima, ibadah haji ke Baitullahil Haram, bagi yang ditunjuk, dikehendaki, dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan bentuk amalan saleh yang nilainya tentu berbeda di hari-hari biasanya, berupa bentuk pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala, adalah talabul ilmi, adalah menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala dengan terus menerus kita mengkaji ayat-ayatnya dan demikian pula sunnah-sunnahnya, tuntunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sebagaimana mudah-mudahan tergolong apa yang sedang kita lakukan di pagi hari ini. Pembahasan kitab yang ada di hadapan kita, Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan bab yang pertama yang terdiri dari dua hadis. Pagi hari ini insyaallah kita melangkah pada bab yang kedua, terdiri pula dengan dua hadis. Bab yang kedua ini disebutkan oleh muallif, oleh penulis, yakni Al-Imam Bukhari rahimahullah, bab birrul berbakti kepada ibu. Kata al-um adalah maknanya ibu. Maka sengaja penulis sebutkan secara khusus dari salah satu kedua orang tua, ayah dan ibu. Maka dalam bab ini beliau sebutkan secara khusus berbakti, berbuat baik kepada ibu. Tentu penulis sebutkan bab ini secara khusus kaitannya dengan ibu, karena ibu memiliki kelebihan-kelebihan berdasarkan dari beberapa riwayat yang akan kita dengarkan, diantaranya insyaallah ta'ala pada kajian pagi hari ini. Maka oleh karenanya disebutkan melalui hadith-hadith Nabi SAW tentang bagaimana mulianya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, terkhusus kepada ibunya. Sampai-sampai pada bab ini dikhususkan berbakti kepada ibu. Makna berbakti kepada ibu, yakni birrul walad ummahu, berbaktinya sang anak kepada ibunya. Penulis hanya sebutkan dalam kitab aslinya birrul bir maknanya adalah kebaikan atau berbakti atau berbuat baik, al-um yakni ibu. Apa maksudnya berbakti kepada ibu? Maka diterangkan di dalam syarahnya, yakni birrul walad ummahu, berbaktinya anak kepada ibunya. Sehingga tidak dicantumkan kata al-walad, kata anak, karena mafhum telah bisa dipahami dari judul yang beliau maksudkan. Itulah bab yang sedang bersama kita, disebutkan hadisnya. Sebagaimana biasa kita awali dengan sanad-sanadnya, nama-nama perawi tidak kita kesampingkan. Merekalah yang memiliki jasa besar sehingga menukil, meriwayatkan dari sebelumnya, sampailah hadis yang mulia dari Rasulullah SAW kepada kita. Maka mungkin sebagian orang menganggap sesuatu yang tidak berarti, yang penting adalah matannya, yang penting adalah redaksinya. Tentu demikian, tetapi ketahuilah sebelum sampainya itu, maka diawali dengan sekian rentetan perawi-perawi hadis yang telah sungguh-sungguh berjasa di dalam Islam, Di antaranya menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak besarnya jasa mereka menukilkan, menyampaikan ilmu kepada umat yang dengan itu kemudian bisa menikmati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Asim an Bahz ibnu Hakim عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله. Barulah di sini kita memasuki pada matan. Matan itu adalah redaksi hadisnya. Tapi sebelumnya haddatsana fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulan terus. Naam. Yang nanti kita akan sebutkan satu persatu perawi-perawi yang disebutkan untuk kita mulai mengenal para ulama muhadditsin yang begitu besar andilnya di dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Qala ummuka. Qultu wa man abarru? Qala abaka. ثم الأقرب فالأقرب. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya para sahabat bertanya bukan sebagai atau sekedar wawasan ilmu, tetapi mereka bertanya dalam rangka untuk mengamalkannya. 6. Ini generasi yang termulia yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Bertanya, meminta fatwa, meminta jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka itu akan berbuat agar langkah mereka itu terbimbing. Langkah mereka itu benar di dalam bersikap sekaligus mendapat curahan ilmu yang jernih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man abarru? Kepada siapa aku harus berbakti? Pada siapa aku harus berbuat baik dari manusia yang ada ini? 6. Demikian pertanyaannya. Mengharap untuk bisa mengarahkan perbuatan baik, tentunya yang terutama, tentunya yang memiliki nilai besar pahalanya, sehingga bertanyalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, man abarru? Kepada siapa aku harus berbuat baik? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau jawab sesuai dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala melalui sekian ayatnya di dalam Al-Quran, bagaimana kedudukan berbuat baik kepada kedua orang tua. Pada jawaban ini beliau menyatakan, ummuka, hendaklah engkau berbuat baik kepada ibumu dari kedua orang tua yang ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ibu dikedepankan. 6. Setelah beliau jawab, maka sahabat ini tadi bertanya lagi man abarru, kepada siapa lagi ya Rasulullah setelah itu aku berbuat baik? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ummuka, kepada ibumu. Jawaban pertama dan kedua sama. Bertanya lagi sahabat ini dengan pertanyaan yang ketiga, man abarru, kepada siapa lagi ya Rasulullah aku berbuat baik? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan jawaban yang tidak berbeda pada jawaban yang pertama dan kedua. Qala ummuka, kepada ibumu. Naam. Masih bertanya lagi sahabat ini, man abarru, kepada siapa lagi ya Rasulullah aku harus berbuat baik? Qala, maka kata Nabi, abaka, kepada ayahmu. Thumma al-aqrab fal-aqrab, kemudian yang terdekat, kemudian yang terdekat. Demikian hadis yang telah kita dengarkan bersama. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Hakim rahimahumullahu ajma'in. Tampak pada hadis yang mulia ini betapa besarnya perbuatan berbakti kepada orang tua, terkhusus ibunya. Sampai disebutkan 3 kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertanya, apa yang menjadi alasan sehingga terulang sampai sekian kali, terkhusus untuk ibu dibandingkan ayah? Diterangkan oleh para ulama, litahammulil masyaq fil hamli wal wad'i hatta takad tamut, karena begitu besarnya perjuangan yang telah dilakukan oleh ibu. 6. Dalam kondisi dia mengandung, dia hamil. 6. Suatu kondisi yang tidaklah ringan, yang kita sebagai laki-laki belum ada atau tidak ada satupun yang merasakannya. Sehingga kita mungkin sebagian orang menganggap satu hal yang ringan atau biasa, padahal memikul suatu beban berupa manusia yang ada di dalam rahimnya bukanlah waktu yang sebentar. 6. Tidak kurang 9 bulan lamanya dia bersabar untuk melakukan itu semua. Sehingga perjuangannya begitu besar ketika dia hamil, dia mengandung. 6. Dalam kondisi tentunya dia gelisah bagaimana kondisi anak yang dalam perutnya. 6. Dan juga perjuangannya ketika nanti dia melahirkan. 6. Hatta takat tamut, sampai-sampai hampir-hampir dia akan mengalami kematian. 6. Siap untuk menyerahkan dari jiwanya atau nyawanya. Kalau sampai dengan melahirkannya tadi, begitu besarnya apa yang dia lakukan sampai dia tidak tahan, maka sampai terancam pula nyawanya. 6. Oleh karenanya, sebagai sang suami, hendaklah mengerti terhadap para istrinya, terhadap istri-istri mereka. 6. Untuk bisa memahami dia sebagai makhluk yang lemah, kemudian dalam kondisi yang seperti itu, dia secara fitrah, dia haruslah melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, jika Allah karuniakan anak, maka prosesnya melalui istrinya dengan dia mengandung sampai kemudian melahirkan anak tadi dengan selamat. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika sang ibu tadi melahirkan dengan dia mengandung dengan baik, kemudian lahir melahirkannya pula dalam kondisi yang baik. Nah, sang suami hendaknya memperhatikan kepada istrinya, bersikap lunak, nah, diluruskan ketika dilihat perkara yang tidak sesuai dengan syar'i, maka dinasihati dengan baik, dengan lunak, lemah lembut. Nah, dia ingat bagaimana kondisi istrinya ketika dia menghamil, melahirkan. Nah, sehingga dengan itu bisa menumbuhkan kepada sang suami untuk meletakkan kecintaan, kasih sayang pada tempatnya. Dia menghargai, memuliakan istrinya. Sebagaimana pula juga istri dituntut untuk menghargai dan memuliakan terhadap suaminya. Maka oleh karenanya ketika dikaruniai anak, maka itu merupakan kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala sekaligus merupakan amanah. Maka dengan lahirnya anak, kedua orang tua berbahagia sehingga disyariatkannya oleh Allah Jalla wa'ala sebagai bentuk syukurnya adalah melakukan aqiqah, melakukan nasikah. Nah, penyembelihan kurban karena diberikannya nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa lahirnya anak sebagai pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang pertama, karena begitu besarnya perjuangan yang dilakukan oleh ibu di saat ibu tadi hamil dan di saat melahirkan, sampai-sampai harus mengorbankan, jikalau memang harus mengorbankan nyawa pun maka akan dilakukannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, mengapa keberadaan ibu dilebihkan sebagaimana yang kita saksikan pada hadis ini terulang sampai 3 kali? Dzalika litahawun aktsarun nas fi haqqil um. Karena banyak dari manusia itu meremehkan terkait haknya ibu. Nah, berbeda ketika kaitannya dengan ayahnya. Nah, sebabnya adalah karena ibu memiliki urusan mayoritasnya di dalam rumah. Nah, yang tahta sutur, yang tidak terlihat di luar. Nah, sehingga manusia tidaklah banyak tahu aktivitas atau perjuangan sang ibu di dalam rumah. Nah, sehingga dengan itu terasa sesuatu yang tidak tampak tadi bergeser kepada meremehkan atau menganggap ringan perbuatan yang dilakukannya. Berbeda ketika perbuatan itu terlihat di luar rumah, tampak, sehingga penghargaan ataupun pemulihan tadi itu berbeda. Sehingga karena teranggap bahwa perjuangan yang dilakukan ibu itu di dalam rumah tidak tampak, di antara akibatnya adalah sebagian orang atau banyak mereka meremehkan haknya ibu. Maka di sini Islam ingin mengangkat keberadaan ibu melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan kedudukan wanita, dia sebagai ibu, bagaimana kedudukannya dia di hadapan anaknya, dia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah bagi setiap diri untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, Naam. Berbakti kepada keduanya dan tidak terkecuali secara khusus kepada ibunya. Setelah itu barulah Rasulullah SAW menyatakan, "Nam, kepada siapa lagi ya Rasulullah aku harus berbuat baik?" Maka beliau katakan, "Tsumma abak." Kemudian setelah itu kepada ayahmu. "Tsumma al-aqrab wal aqrab." Kemudian yang lebih dekat dan lebih dekat kaitan hubungannya denganmu. Demikian kata Nabi SAW. Dari sini kita ambil beberapa fawaid. Beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah kewajiban mencari keridhaan kedua orang tua. Nah, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dan haramnya untuk durhaka kepada mereka. Sudah tampak jelas dari hadis-hadis yang sudah kita lalui sebelumnya tentang kewajiban berbakti kepada keduanya. Yang kedua, bahwa ridho ibu lebih didahulukan. Nah, karena ibu lebih patut diperlakukan dengan baik. Sebagaimana tadi, dia yang mengalami kesulitan ketika hamil dan demikian pula ketika menyusui. Maka kita berusaha untuk mengharap ridhonya kedua orang tua, terkhusus ibu. Nah, ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua dan sebaliknya murkanya Allah Jalla wa'ala terletak pada murka keduanya. Yang ketiga, perintah untuk berbakti kepada sanak saudara sesuai dengan urutan kekerabatan mereka. Tsummal aqrab wal aqrab, kemudian yang dekat dan yang dekat. Nah, menunjukkan di sana adanya jenjang. Nah, urutan di dalam berbuat kebaikan. Nah, kalau setelah kedua orang tua, maka kita berbuat baik pula kepada siapa setelahnya dari karib kerabat kita. Maka diperintahkan demikian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbakti kepada sanak saudara. Tentunya tetap menjaga tuntunan yang syar'i, tidak kemudian melanggar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini, sebagaimana tadi telah disebutkan, haddatsana Asim, telah meriwayatkan kepada kami Abu Asim. Naam. Nama beliau Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad. Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad, yang dikenal dengan An-Nabil. Beliau dikenal dengan An-Nabil. Kedudukan atau status beliau di hadapan para ulama ahlul hadis adalah thiqah, adalah orang yang terpercaya. Naam. Katsirul hadis, dan beliau termasuk salah seorang sosok para ulama yang banyak hadisnya. Di dalam menukil hadis-hadis dari Rasul SAW melalui jalan beliau itu banyak. Siapa beliau? Abu Asim Ad-Dhahhak ibni Makhlad. Dan beliau pernah menyatakan, "Mundu aqaltu annal ghibah haram maghtabtu ahadan qat." Beliau pernah bilang, "Sejak aku tahu bahwa berbuat ghibah, menggunjing, membicarakan aib saudaranya itu adalah hukumnya haram, maghtabtu ahadan qat." Maka sejak saat itu aku tidak pernah menggunjing atau berbuat ghibah kepada seorang pun sama sekali. Karena perbuatan ghibah pada dasarnya adalah haram. Menggunjing, membicarakan aib saudaranya sementara tidak ada di hadapannya. Iya. Yang dibicarakan itu tidak ada di hadapannya, menggunjing. Yang dibicarakan negatifnya, aibnya. Maka ghibah pada dasarnya adalah haram. Diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Diibaratkan di dalam Al-Quran sebagaimana seseorang memakan bangkai saudaranya. Apakah engkau ridha untuk memakan bangkai? Sukakah engkau dengan memakan bangkai? Maka demikianlah perbuatan ghibah seperti engkau memakan bangkai saudaramu. Ghibah pada dasarnya adalah haram, kecuali jika tidak ada cara lain melainkan itu. Maka ada ghibah yang diperkecualikan karena memang harus dilakukan. Ada beberapa ghibah yang diperkecualikan. Di antaranya adalah di hadapan mahkamah, ketika di pengadilan, seorang ketika menyampaikan atau saksi diminta untuk datang menyampaikan apa yang telah disaksikan, maka dia akan menyebutkan aib fulan yang sedang disidang dan sebagainya, atau mungkin tidak di hadapannya. Maka jaksa atau hakim tadi menuntut, bagaimana tentang keberadaannya? Maka saksi tadi menyebutkan apa adanya. Kalau yang disebutkan positif, tentu itu bukan yang dimaksud dalam persidangan tadi. Tetapi apa yang disaksikan, kalau dilihat di sana adanya kekurangan atau kesalahan padanya, maka silahkan sebutkan. Maka di sini orang saksi tadi menyebutkan aib saudaranya dalam rangka untuk menyelesaikan masalah, untuk menentukan hukumnya atau menjatuhkan vonis dan seterusnya. Ini diantaranya. Berikutnya, diantaranya pula dalam menyebutkan rawi seperti yang bersama kita. Nanti ketika disebutkan nama perawi tadi ada negatifnya, ada kekurangannya, itu bukan berarti ghibah. Karena untuk menyelamatkan, menjaga kedudukannya, statusnya dia bagaimana? Bisakah diterima riwayatnya dengan kedudukan seperti itu ataukah tidak? Mungkin yang masih kita dengar, fulan thiqah, fulan itu terpercaya. Tapi sisi lain nanti disebutkan, fulan sayyi'ul hifdz. Jelek hafalannya. Jelek bukan keaib. Jelek adalah kekurangan. Maka di situ disebutkan apa adanya dalam rangka untuk menunjukkan status dia. Bukan terkait dengan pribadi, urusan pribadi, kepentingan pribadi. Tapi kaitannya dengan ilmu hadith. Untuk menunjukkan statusnya sehingga ketika nanti datang riwayat melalui jalan dia, taulah bagaimana statusnya. Maka fulan misalkan kuat hafalannya tetapi di akhir umurnya terguncang hafalannya. Ini diantara bentuk ghibah yang tidak bisa dilakukan dengan cara lain kecuali itu. Artinya harus menyebutkan dia. Kembali kepada hukum asal bahwa ghibah itu adalah haram. Jika tidak ada tujuan yang mendesak, tujuan yang dimaksudkan bahwa dia menyebutkan aib saudaranya bukan menjatuhkan martabatnya, kedudukannya, atau menyisihkan dia, tapi tetap menjaga kehormatan dia sebagai muslimin, maka ketahuilah pada asalnya perbuatan riba itu adalah dilarang, tidak diperbolehkan. Nah, maka kata beliau, Ad-Dhahhak ibn Makhlad, Abu Asim tadi, sejak aku tahu bahwa riba itu adalah haram, maka aku tidak pernah berghibah sama sekali kepada seorang pun sejak saat itu. Beliau dikenal kezuhudannya, beliau dikenal keilmuannya. Beliau disebut atau dikenal tadi dengan An-Nabil. Ada yang menyebutkan para ulama, li'annahu kana yalbas jayyid athiyab. Karena beliau memakai pakaian yang bagus, pakaian yang baik. Sehingga disebutlah dengan Nabil. Demikian pula nanti para ulama lain, ada yang dikenal namanya dengan sebutan-sebutan tertentu. Karena itu yang tampak atau menonjol, sehingga dikenallah dengan sebutan yang terkait dengan apa yang diperbuatnya. Abu Asim meriwayatkan dari Bahz ibnu Hakim. Siapa Bahz? Beliau adalah kedudukannya thiqah. Yang menthiqahkannya adalah Ibnu Ma'in dan juga Ibnu al-Madini. Siapa namanya Ibnu al-Madini? Ali. Ali Ibnu al-Madini. Salah seorang dari syekh atau guru al-Imam Bukhari rahimahullah. Maka yang menilai Bahz tadi sebagai thiqah, di antaranya Ibnu Ma'in dan juga Ali ibn al-Madini dan juga al-Imam Tirmidzi rahimahumullahu ajma'in. Para ulama yang lain mendudukkan beliau sebagai thiqah. Siapa saja di antaranya Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Tapi di sisi lain ada ulama yang mengkritiknya, menyebutkan aibnya. Siapa beliau? Imam Ahmad bin Bashir. Bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi Imam Ahmad bin Bashir menyatakan, wajadtuhu yal'ab bisyatranj ma'a qawmin. Aku pernah melihat beliau main catur. Dengan suatu kaum. Fataraktuhu, maka aku tinggalkan riwayatnya, walam asma' minhu, dan aku tidak dengar lagi riwayat darinya. Sampai seperti itu. Karena main catur, itu adalah salah satu bentuk yang kurang baik. Sehingga disebutkan juga tentang permainan ini. Maka hendaklah bagi kita untuk tinggalkan permainan ini, karena itu tergolong sebagai hal yang kurang bagus. Maka kata Ahmad ibn Bashir, aku dapati beliau itu yal'ab bisyatranj, main catur bersama suatu kaum, maka aku tinggalkan dia, aku tidak mendengar lagi riwayat darinya. Itu adalah Bahz ibn Hakim. Kemudian sisi lain, kata Imam Dzahabi rahimahullah, ma tarakahu alim qat. Tidak seorang alim pun yang meninggalkannya sama sekali. Artinya diterima riwayatnya. Nah, demikian penilaian Imam Dzahabi rahimahullah. Bahz bin Hakim meriwayatkan dari abih, dari ayahnya. Ayahnya adalah Hakim. Siapa beliau? Adalah seorang tabi'in. Generasi yang datang setelah sahabat itu adalah generasi tabi'in, yang mana kedudukannya adalah thiqah. Kedudukannya adalah thiqah. Kemudian ayahnya, yakni Hakim, meriwayatkan dari anjaddihi, dari kakeknya. Siapa kakeknya? Adalah Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah. Nazal al-Basrah. Beliau pernah tinggal di Basrah. Di salah satu wilayah di Irak. Mata bi Khurasan, di mana Muawiyah bin Haidah wafat di Khurasan. Demikian sanad yang telah kita dapatkan. Haddatsana Abu Asim an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi. Qultu, maka aku bertanya. Naam. Aku bertanya. Ya Rasulullah, dan seterusnya sampai akhir hadis. Naam. Siapa Abu Asim? Siapa Abu Asim? Ad-Dhahhak ibn Makhlad. Naam. Kemudian Bahz ibn Hakim. Bahz ibn Hakim meriwayatkan dari ayahnya, dan ayahnya meriwayatkan dari kakeknya. Selesailah hadis yang ketiga atau hadis yang pertama pada bab yang kedua ini. Berikutnya hadis yang kedua. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل. Riwayat yang bersama kita, sampailah kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pada kisah ini disebutkan ada seseorang yang datang menemui Ibnu Abbas. Faqala, maka orang tadi menyatakan, menceritakan, inni khatabtu imra'ah. Sesungguhnya aku pernah melamar, meminang seorang wanita. Fa'abat antangkihani. Ketika aku pinang, dia enggan atau menolak pinanganku. Wa khatabaha ghairi. Kemudian datang seorang lain. Orang lain meminangnya. Fa'ahabbat antangkihahu. Kemudian wanita tadi ada kecenderungan untuk menikah dengannya. Menerima tawaran atau pinangan selainku. Faghirtu 'alaiha, maka dengan itu aku cemburu kepadanya. Aku cemburu kepada wanita tadi. Faqataltuha, maka aku bunuh dia. Fahalli min taubah. Pertanyaannya orang tadi kepada Ibnu Abbas, apakah dengan perbuatanku tadi, masih adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Dia telah melakukan bentuk kesalahan besar, yang mana kesalahan itu tergolong al-kabair, dosa-dosa besar. Yakni al-qatl, membunuh saudaranya. Apakah itu sebab karena kejengkelan atau karena sebab ketersinggungan, sebab-sebab yang lain banyak. Sampai dia membunuh saudaranya, walaupun yang dia bunuh itu satu jiwa, maka seakan-akan dia membunuh sekian banyak jiwa. Nah, tidaklah kemudian nilainya hanya dia satu orang, tetapi sekian banyak jiwa. Nah, sebagaimana pula seseorang ketika menghidupkan, menyelamatkan seseorang yang tadinya dalam kondisi hampir menuju kematiannya, artinya terancam nyawanya, kemudian dia selamatkan, maka seperti dia menghidupkan sekian banyak orang. Nah, maka dia melakukan dosa besar, sehingga dia meminta fatwa kepada ahlinya, kepada orang yang berilmu, yakni Ibnu Abbas, dalam rangka mengamalkan firman Allah Jalla wa'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, kepada orang-orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengerti, tidak tahu tentang persoalan-persoalan agama kalian. Maka tanyalah kepada yang mengerti. Siapa itu? Adalah para ulama. Adalah orang-orang yang berilmu, tahu secara persis tentang Al-Quran dan Sunnah secara benar, dan juga dia beramal dengan ilmunya. Maka tanyalah kepada para ulama. Demikian firman Allah, perintah Allah Jalla wa'ala. Maka dia tanya, fahalli min taubah, apakah ada pintu taubat bagiku? Qala, apa yang dijawab oleh Ibn Abbas, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Nah, yang ditanya oleh Ibn Abbas, apakah ibumu masih hidup? Untuk menunjukkan betapa besarnya jasa atau berbuat baik kepada ibu, bab yang sedang kita bahas. Qala, maka orang tadi menyatakan, la, sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Qala, maka Ibnu Abbas bertanya lagi, tub ilallahi azza wa jal. Kalau begitu, bertaubatlah engkau kepada Allah azza wa jal. Cara yang bisa engkau tempuh, kalau memang ibumu sudah tiada, bertaubatlah engkau dengan taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya. Wa taqarrab ilaihi mastata'at, dan mendekatlah, lakukan pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala, mastata'at, sesuai dengan apa yang kau mampu. Lakukan sekian bentuk amal saleh yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai upaya, harapan dosamu bisa diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, masing-masing kita hanya bisa berharap. Untuk bisa pasti itu dilakukan atau dikabulkan, itu adalah hak wewenang dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Seorang tadi berbuat dosa, dia menyesal, maka kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Lakukan taubat kepada Allah, mendekatlah engkau kepada Allah Jalla wa'ala sesuai dengan apa yang kau mampu. Fadhahabtu fasa'altu Ibn Abbas. Maka aku berangkat menemui Ibn Abbas. Aku di sini adalah Atha bin Yasar yang meriwayatkan sebelum Ibn Abbas. Nah, aku menemui Ibn Abbas dan bertanya kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, lima sa'altahu an hayati ummih. Mengapa engkau tanya dia, orang tadi, tentang masih hidupkah ibunya? Maka dijawab oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inni la'a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Sesungguhnya aku tidak tahu adanya satu amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dibandingkan berbakti kepada ibunya. Melalui hadis ini tampak jelas bagaimana besarnya berbuat baik kepada kedua orang tua, terkhusus kepada ibunya. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya keberadaan kedua orang tuanya masih lengkap. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa mendapatkan ridha Allah melalui ridha keduanya. Terkhusus ibu. berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita dengarkan. Sampai-sampai dibandingkan sebagai apa menebus kesalahannya berupa pembunuhan tadi. Nah, sebagai pembunuhan yang telah dia lakukan. Menjadi harapan siapa tahu dengan amalan birrul walidah, berbakti kepada ibunya tadi, bisa diharapkan mengampuni dosanya membunuh wanita tersebut. Hadis ini diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Maryam. Nama lengkap beliau Ibnul Hakam Ibnu Muhammad Ibnu Salim Sa'id bin Abi Maryam Ibnul Hakam Ibnu Muhammad Ibnu Salim. Kunyah beliau Abu Muhammad Al-Misri. Nah, beliau ini berasal dari Mesir. Sa'id bin Abi Maryam Ibnul Hakam bin Muhammad bin Salim Abu Muhammad Al-Misri. Siapa beliau? Al-Hafidh, seorang imam yang digelari Al-Hafidh sebagaimana yang sudah diterangkan sebelumnya. Al-Faqih, seorang imam yang faqih. Thiqah, hujjah. Beliau selain kedudukannya thiqah, beliau juga hujjah. Nah, diberikan penilaian oleh Al-Imam Al-Ajli, Al-Ajali, lam ara bi Misr aqal minhu. Belum aku tahu seorang yang paling berakal di Mesir dibandingkan beliau di masa itu. Wa min Abdullah bin Abdul Hakam. Selain beliau juga adalah Abdullah bin Abdul Hakam. Juga orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang banyak ilmunya. Abdullah ibnu Abdul Hakam. Demikian penilaian Al-Imam Al-Ajali. Sa'id bin Abi Maryam itu meninggal pada tahun 224 Hijriah. 224 Hijriah. Beliau berusia 80 tahun. Sa'id bin Abi Maryam menyatakan akhbarana Muhammad bin Ja'far telah mengkabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Bagaimana Muhammad bin Ja'far? Kedudukannya thiqah. Naam. Beliau adalah thiqah. Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Beliau menyatakan akhbarani Zaid bin Aslam. Telah menceritakan kepada kami, memberitakan kepadaku Zaid bin Aslam. Zaid, siapa beliau? Ahadul A'lam. Salah seorang ulama yang terpandang. 6. Yang masyhur Zaid ibn Aslam. Yang kedudukannya thiqah. Kedudukannya thiqah, mudallis. Mudallis itu meriwayatkan dari sebelumnya, tapi tidak disebutkan langsung kepada yang sebelumnya lagi. Jadi melangkahi. 6. Mendapatkan berita tadi langsung kepada melangkah, dilewati perawi yang sebelumnya. Itu salah satu bentuk tadlis. Tadlis artinya menyembunyikan. Nah, sedangkan dalam ilmu hadis harus disebutkan urutan. Anak dengar begini-begini. Antum dengar dari siapa? Nah, Bulan. Coba tanya Bulan. Bulan dengar apa? Ini. Terus dari siapa lagi? Terus. Nah, ditelusuri sampai betul-betul memang betul menyatakan seperti itu. Nah, ini tadi tidak menyebutkan dari sebelumnya. Nah, melompat kepada yang sebelumnya. Nah, ini thiqah mudallis. Mudallis ini aib apa bukan? Aib. Nah, disebutkan untuk apa? Jadi menunjukkan statusnya thiqah tetapi ada tambahnya lagi mudallis. Nah, kalau tadi sebelumnya kita dapatkan thiqah. Thiqah hujjah. Sekarang thiqah mudallis. Nah. Beliau wafat pada 10 pertama Dzulhijjah. Nah, kita pada 10 awal Dzulhijjah sekarang ya. Beliau itu wafat pada 10 pertama bulan Dzulhijjah pada tahun 136. Pada tahun 136 Hijriah. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari Atha bin Yasar. Nah, bukankah tadi kita dengar Atha bin Yasar bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa engkau tanya orang tadi terkait dengan masih hidup ke ibunya? Nah, yang tanya tadi adalah Atha bin Yasar. Beliau ini adalah maulanya Maimunah. Maulanya Maimunah. Maimunah istri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Punya maula, yaitu beliau adalah Atha bin Yasar. Beliau kedudukannya siqah. Nah, dan memiliki keutamaan. Beliau wafat dengan usia 84 tahun. Pada tahun 94 Hijriah. Ada yang menyatakan tahun 103. Di Iskandaria. Iskandaria salah satu kota di Mesir. Nah, beliau berusia 84, wafat tahun 94, ada yang menyatakan tahun 103. Atha bin Yasar meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas namanya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah tintanya umat ini. Tintanya umat ini dan faqihnya dari umat ini. Umatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekian banyak riwayat melalui jalan beliau, Abdullah ibn Abbas, terjemahil Quran yang menterjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Nah, telah ditafsirkan ayat ini oleh Ibn Abbas. Nah, maka beliau adalah penafsir Al-Quran. Beliau meriwayatkan 1660 hadis. Riwayat yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW 1660 hadis. 1660. Dan beliau salah seorang dari sahabat Inam yang dimintai pendapat. Diajak musyawarah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma dalam usia beliau masih sangatlah muda. Nah, Umar meminta bahkan didatangkan Ibnu Abbas ketika para sahabat musyawarah. Para sahabat yang sudah umurnya jauh di atasnya Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas didatangkan oleh Umar. Nah, menunjukkan bagaimana keilmuannya. Nah, beliau wafat di Taif di tahun 68 Hijriah. Di saat Rasulullah SAW beliau berusia 13 tahun. Bayangkan. Beliau di saat Rasulullah SAW wafat, beliau masih berusia 13 tahun. Nah, beliau memiliki keutamaan yang demikian banyak. Nah, radhiyallahu ta'ala anhuma. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas hadis ini. Nah, dengan perawi-perawi yang telah disebutkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Hidayah kepada kita untuk kita bisa menyerap